kebenarannya meluruskan jalanku. Tujuan hidup semakin nyata karena terangmu Tuhan. Bersama dia tak akan tersesat. Firmanmu Tuhan yang telah menuntun kakiku. Firmanmu Tuhan aku tahu apa arti hidupku. Dia dalamku telah kulepaskan, kekasih dalamku telah kutinggalkan. Asal hati Yesus merasa senang selalu, karena ku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semua. Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. Thank you. Kami sembahkan dalam kurban ini sekitarmu ya Bapa. Kami datang membawa persembahan roti dan anggur ini, lambang penyerahan diri. Kami sembahkan dalam kurban ini segala usaha di dalam hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam kurban suci ini kami aturkan syukur limpah ke altar-Mu ya Bapa. Kami datang membawa persembahan roti dan anggur ini, lambang penyerahan diri. Kami sembahkan dalam kurban ini. Cintamu jadikan hatiku istana cinta.